timur sedang mengembang. Tak jemujem mata memandang, aku namakan di kau cerita alam. Sinar matamu menarinya, masuk menembus ke dalam daya asmara yang menang. Siapakah gerangan wani Jumita malam dari bulan segera tua di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Daya asmara Jumita malam, siapakah gerangan Tuhan? Jumita dari bulan segera tiba di jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok usah.